warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian rutin membaca kitab Al-Wabilus Sayyib karya Ibnul Qayyim rahimahullah. Dan insyaallah kita akan menyambung pembahasan beliau tentang pertempuran antara hawa nafsu dengan nurani manusia. Sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa dalam diri seorang hamba di sana ada dua potensi, potensi baik dan potensi jahat. Potensi baik Allah Subhanahu wa taala berikan dari sisi internalnya adalah keberadaan nurani, keberadaan hati dan keberadaan nafsu mutmainnah yang dia selalu membisikkan kebaikan bagi manusia. Dan faktor eksternalnya adalah Al-Qur'an. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian pengajian para ulama yang menyampaikan ceramah dan tausiah, serta satu makhluk yang gaib yaitu malaikat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai pasukannya untuk kemudian melawan pasukan iblis. Sementara potensi yang kedua adalah potensi kejahatan, di mana manusia memiliki potensi kejahatan internal dan eksternal. Potensi kejahatan internal di situ ada hawa nafsu, kemudian nafsul ammarah bisu, nafsul ammarah yang selalu menyuruh manusia untuk melakukan kejahatan, ya. Dan jiwa yang punya kecenderungan terhadap keburukan. Sedangkan eksternalnya adalah keberadaan pembisik-pembisik dari kalangan setan, baik setan dari kalangan manusia maupun setan dari kalangan jin. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin adwa syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah aku jadikan setiap nabi itu punya musuh. Musuh berupa setan dari kalangan jin dan manusia. Yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawl. Satu sama lain mereka saling membisikkan zukhrufal qawl, kalimat-kalimat yang indah, gurura, namun dengan niat menipu. Baik, dan itu pertempuran semacam itu terjadi pada diri seorang hamba. Siapa penentunya? Penentunya adalah sang hamba. Penentunya adalah hamba. Ketika hamba ini lebih condong kepada potensi kebaikan, maka potensi kebaikan ini akan lebih dominan. Dan pada saat potensi kebaikan ini lebih dominan, potensi jahat akan menyingkir. Bahkan sampai hilang sama sekali. Artinya, dia tidak punya kekuatan yang menonjol sama sekali. Sebaliknya, ketika dia lebih condong kepada potensi kejahatan, maka lambat laun potensi kebaikan itu akan surut, sampai akhirnya dia gak punya peran. Karena itulah dalam hal ini, hidayah dari Allah sangat penting dan sangat berharga jemaah. Sehingga kita menggantungkan diri kita kepada Allah, agar Allah Ta'ala memberikan bimbingan kepada kita, sehingga kita selalu condong kepada potensi kebaikan. Nah, selanjutnya Ibnul Qayyim mengatakan, saya gunakan share konten, belum dijadikan co-host, yang raise hand minta tolong dijadikan co-host. Screen mirroring aktif. Alhamdulillah. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, bahwa yuti'u, setelah beliau menyebutkan bahwa ketika jiwa seorang hamba, baik, kena ya, alhamdulillah. Nah, Ibnu Qayyim mengatakan bahwa yuti'u, ketika jiwa seorang hamba itu lebih condong kepada kejahatan, bahwa yuti'u nasih marratan fayubayyinu lahu rusydahu wa nushahu. Terkadang jiwa itu mentaati an-nasih, pemberi nasihat. Lalu sang pemberi nasihat ini menjelaskan kepadanya petunjuk dan kebaikan untuknya dan nasihat untuknya. Wayamshi khalfa dalili, wayamshi khalfa dalilin al-hawa marratan. Dan terkadang dia mengikuti hawa nafsu. Fayuqta'u alaihi at-tariq. Lalu dia dirampok. Jadi kadang jiwa lebih condong kepada potensi kebaikan dan kadang lebih condong kepada potensi keburukan. Saat dia lebih mengikuti dalilul hawa, petunjuk hawa nafsu, fayuqta'u alaihi at-tariq, nanti dia akan dirampok. Diambil hartanya, dirampas pakaiannya, fayaqulu, kemudian dia ditanya, tura min aina utita? Kamu tahu dari mana kamu ini didatangkan? Wal ajbu annahu ya'lamu min aina utiya. Yang mengherankan, dia itu tahu dari mana orang ini didatangkan. Wa ya'rifu at-tariq alladhi quti'at 'alaihi wa ukhidha fiha. Dia tahu. Ketika dia dirampas hartanya dan diambil hartanya. Wa ya'ba illa sulukuha. Tapi dia tetap mengikuti jalannya hawa nafsu. Jadi gambaran beliau seperti ini ya. Kalau dia ikuti orang yang baik, maka nanti akan dikasih petunjuk yang baik. Bapak hati-hati ya lewat jalan ini, ikut kami. Nanti bapak belok kanan, belok kiri, insya Allah akan sampai tujuan dengan selamat. Dia mengikuti an-nasih, orang yang memberikan nasihat. Tapi kalau dia mengikuti hawa nafsu, nanti di jalan dia dirampok. Diambil hartanya, dirampas pakaiannya. Padahal dia itu tahu. Kenapa kok dia dirampok? Karena saya mengikuti orang ini. Dan dia tahu bahwasanya orang ini adalah jahat yang nanti akan merampok hartanya. Tapi dia tetap ingin mengikuti jalur orang ini. Li'anna dalilaha qad tamakkana minhu wa tahakkama fihi wa qawiya 'alaihi. Karena dia memberikan kesempatan bagi hawa nafsu untuk menguasai dirinya. Walau ad'afahu bil mukhalafati lahu, andaikan hawa nafsu itu dilemahkan dengan cara tidak dituruti keinginannya, wa jazrihi idza da'ahu, dan berusaha untuk menolak ketika diajak oleh hawa nafsu, wa muharabatihi idza arada akhdahu, dan berusaha untuk memerangi hawa nafsu ketika hawa nafsu ini ingin mengambil hartanya, lam yatamakkan minhu, maka hawa nafsu tidak akan punya celah untuk menguasai dirinya. Namun kenapa dia ikuti hawa nafsu? Lakin huwa makanahu min nafsihi. Karena dia memberi kesempatan kepada hawa nafsu untuk menguasai dirinya. Wa huwa a'tahu yadahu. Dia serahkan tangannya. Wa huwa bimanzilatir rajuli yada'u yadahu fi yadi aduhi. Maka ini seperti orang yang menyerahkan tangannya di tangan musuhnya. Silahkan tangkap saya. Akhirnya dia pun dijadikan sebagai tawanan. Summa yasumuhu su'al adab. Kemudian dia pun dikasih banyak hukuman. Fawwa yastaghis, dia minta tolong, tapi dia tidak ditolong. Maka seperti itulah kondisi hamba. Yastaksiru li syaitan, dia minta dijadikan tawanan setan dan hawa nafsu. Dan dijadikan sebagai tawanan bagi nafsul ammarah. Nafsu yang selalu menyuruh untuk berbuat jahat. Summa yatlubul khalas, setelah itu dia ingin berusaha untuk membebaskan diri. Wa ya'jizu anhu, tapi dia enggak sanggup untuk melakukannya. Dia enggak mampu melakukannya. Dan itu kan berdasarkan kebiasaan ya. Kadang orang menuruti keinginan hawa nafsunya. Diajak A, diajak B. Diikuti terus, tahap demi tahap. Sehingga hawa nafsunya dikasih kesempatan untuk menguasai dirinya. Falamma an buliyal abdu bima buliya bihi. Wa'ina bil asakir. Ketika seorang hamba itu dikasih ujian oleh Allah dengan berbagai macam ujian hidup, maka Allah bantu dengan adanya pasukan. Al-udad, bala bantuan, wal-husun, dan benteng perlindungan. Waqila lahu, dan diperintahkan kepadanya, qatil aduwak, perangi musuhmu, berjuanglah. Fahadil junud, ini ada pasukan, khud min hamasyikta, silakan kamu manfaatkan. Wahadil udad, dan pakaian-pakaian perlengkapan perang ini, ilbas min hamasyikta, silakan dipakai sesukamu. Wahadil husun, dan benteng-benteng perlindungan ini, tahassan minha bi'ayi hisnin syikta, silakan dipakai benteng ini. Warabit ilal maut, dan pertahankan sampai mati. Wal amru qaribun, sebentar lagi permainan akan selesai. Dunia akan selesai. Wa muddatul murabatah yasira jiddan, sehingga masa untuk bertahan sangat singkat. Faka'annaka bil malikil a'dham, maka seolah-olah engkau membersamai sang raja yang paling agung, Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibnu Qayyim menjelaskan berikutnya, realita kehidupan manusia, dia mendapatkan banyak ujian. Ada setan, ada manusia yang ngajak maksiat, ada aneka hidangan maksiat, hawa nafsu, ada ammaroh, nafsu yang selalu menyuruh kejahatan. Maka dengan keberadaan ujian ini, Allah mengimbangi. Dengan Allah membantu manusia berupa banyak pasukan. Al-udad, perlengkapan perang, wal-husun, dan benteng perlindungan. Dan Allah perintahkan, silahkan kalian gunakan pasukan perang ini sesuka kalian. Kalian gunakan perlengkapan perang sesuka kalian. Kalian ambil benteng sesuka kalian. Perangi musuh kalian. Sebentar lagi permainan akan selesai, sabar sampai mati. Sehingga dalam bayangan seorang hamba ini, seolah-olah dia itu dekat dengan raja yang paling mulia, Allah Subhanahu wa taala. Apa pasukan itu? Pasukan itu adalah Al-Qur'an, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang saleh yang berada di sekitarnya. Kalau di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, rasul yang menjelaskan kebenaran. Silahkan ambil ilmu yang sudah disediakan di hadapan Anda, terserah mau yang mana yang mau Anda ambil. Jadikan itu sebagai pasukan dan benteng bagi Anda dari musuh yang jahat, yaitu setan. Allah telah mengutus para rasulnya. Ya. Fanuquluka ila darihi wastarahat min hadzal jihad. Nanti kamu akan berpindah ke negeri Allah, yaitu surga. Dan di saat itu kamu bisa istirahat, wastarahta hadzal jihad, dan di saat itu kamu bisa istirahat dari jihad. Wa furriqa bainaka wa baina aduwik, dan kamu dipisahkan dari musuhmu. Wa utlikta fi daril karama tataqallabu fiha kaifa syi'ta, kamu dilepas di negeri kemuliaan yaitu surga, di situ kamu bisa melakukan aktivitas apapun yang kamu inginkan. Sementara musuhmu dia di penjara, fi as'abil hubus, di tempat yang paling sulit untuk bisa membebaskan diri. Wa anta tarahu, dan kau bisa melihat mereka, yaitu neraka. Penduduk surga bisa melihat neraka. Fasijnu alladhi kana yuridu ayyudi'aka fihi qad udkhilahu wa ughliqat alaihi abwabuhu. Penjara di mana musuhmu menghendaki agar kamu bisa masuk ke dalamnya. Penjara itu telah dimasuki oleh sang musuh dan sudah ditutup pintunya. Maka orang akan putus asa untuk bisa keluar dan bisa selamat darinya. Wa anta fi mashtahaita nafsuka. Sekarang kamu berada di tempat yang kamu bebas untuk melakukan apapun, punya keinginan apapun silahkan. Wa qarrat aynuka. Dan mau meminta apapun yang menyejukkan pandanganmu silahkan. Jazaan ala sabrika, sebagai balasan untuk kesabaranmu. Ketika berjuang fi tilkal muddatil yasira, di waktu yang sangat pendek, yaitu ketika hidup di dunia. Dan karena kamu selalu bertahan di daerah Thagar. Thagar artinya daerah perbatasan. Bertahan terus. Jangan sampai musuh kita yaitu iblis dan bara tentaranya menyerang. Lir ribat, untuk melakukan ribat. Wa makanat illa sa'atan thumma qadat. Dan itu hanya sesaat kemudian berakhir. Wa ka'anna syiddatu lam takun. Seolah-olah usaha keras itu tidak ada artinya. Artinya maksudnya adalah kelelahan itu kemudian hilang. Dan Anda tidak merasakan kelelahan itu lagi. Sehingga Ibnu Qayyim menggambarkan kalau kita berusaha untuk membentengi diri kita dari serangan musuh, lalu kita menanamkan dalam diri kita, perang ini sebentar, sesaat lagi kita akan selesai permainan, dan kamu akan mendapatkan balasan. Maka dalam bayangan kita, kita itu dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebentar lagi akan ketemu Allah untuk menerima balasan. Begitu selesai, lalu balasan diberikan kepada masing-masing hamba, maka kita bisa merasakan lezatnya kehidupan. Kita dilepas di dalam surga, menikmati apapun yang kita inginkan. Di saat yang sama kita melihat neraka, andaikan kemarin saya kalah perang, saya akan dipenjara seperti mereka. Saya akan masuk sijen seperti mereka. Dan kita melihat itu. Maka di saat itulah buah dari sebuah kesabaran bisa kita rasakan. Fa'in da'ufat an-nafsu an mulahadati kisaril waqti. Kalau jiwa itu lemah dalam melihat pendeknya waktu, sehingga dia jadinya gak sabaran. Kok lama sekali toh? Sehingga dia gak sabaran. Bertahan dalam ketaatan itu gak sabar. Karena itu ketika jiwa, dia lemah ketika dalam memandang pendeknya waktu. Wasur'ati inqidha'ihi. Dan betapa cepatnya waktu itu berlalu. Maka hendaknya Anda renungkan beberapa firman Allah berikut. Ya. Kita kan kadang merasa melakukan ketaatan itu rasanya kok lama sekali. Bersabar menghadapi ujian kok rasanya lama sekali. Sederhananya saja. Kita sehat berapa lama? Masya Allah, bertahun-tahun. Dikasih sakit COVID, ya, yang gak doyan makan, malam gak bisa tidur, hilang penciuman, badan terasa lemes. Hanya dalam waktu selama masa pandemi, atau mungkin hanya dalam waktu selama masa kita isoman 15 hari. Itu rasanya kok lama banget ya. Kok lama sekali. Isolasi cuma 15 hari. Padahal kita merasakan sehat, bebas melayang kemana-mana bertahun-tahun. Bagi orang yang gak sabar, 15 hari itu ya wah, tersiksa dia. Gak sabar. Demikian pula ketika seorang hamba bertahan dalam ketaatan kepada Allah ketika hidup di dunia. Namun, dia merasa kok lama sekali untuk bisa bersabar dalam posisi seperti itu, kelamaan. Kata Ibnu Qayyim, coba renungkan beberapa ayat berikut. Pertama firman Allah Ta'ala di surat Al-Ahqaf ayat 35. Ka'annahum yawma yarawna ma yu'adun. Seolah kondisi mereka di hari saat mereka melihat apa yang dijanjikan kepada mereka. Yaitu balasan di akhirat. Lam yalbathu illa sa'atan min nahar. Dalam bayangan mereka, hidup di dunia itu cuman hanya sesaat di waktu siang. Hidup di dunia itu hanya sesaat di waktu siang. Loh, kok sudah menghadapi seperti ini? Sehingga saat menghadapi balasan, orang merasa hidupnya itu begitu singkat. Allah juga berfirman, ka'annahum yawma yarawnaha, pada saat mereka melihat balasan yang ada di akhirat. Ka'annahum, seolah mereka itu lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Mereka itu hanya tinggal di waktu ashiyah, di waktu pagi atau di waktu duha. Cuman sesaat ya. Begitu waktu duha berlalu selesai. Allah juga berfirman menceritakan tentang kondisi orang yang dibangkitkan. Qala kam labithtum bil ardi adada sinin. Allah berfirman, berapa lama kalian tinggal di muka bumi? Adada sinin, di rentang sekian tahun itu. Qalu, mereka menjawab, labithna yauman au ba'da yaumin. Kami hanya tinggal sehari atau dua hari. Sehingga mereka merasa hidup ini sangat sebentar. Lalu dijawab oleh Allah, qala illa bithum illa qalila. Kalian itu tidaklah kalian itu tinggal kecuali hanya sebentar saja. Ada di surat Al-Mu'minun. Ya. Kemudian juga firman Allah di surat Thaha. Yauma yunfakhu fis-sur wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa yatakhafatuna bainahum illa bithum illa ashra. Nahnu a'lamu bima yaqulun. Coba kita buka tafsirnya ini ya. Ada di surat Thaha ayat 102. Thaha 102. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di surat Thaha tentang betapa pendeknya kehidupan yang dirasakan oleh orang yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan tafsir As-Sa'di. Yauma yunfakhu fis-suri wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa. Pada hari ketika ditiupkan sangkakala dan orang-orang al-mujrimun, orang-orang yang berbuat dosa, yuhsyaruna zurqan. Mereka dikumpulkan dalam bentuk zurqan. Zurqan alwanuhum minal khawfi wal qalaq wal atash. Wajahnya itu gelap. Zurqan dari kata azraq yang artinya biru. Wajahnya gelap karena mereka dipenuhi dengan ketakutan ya, dan kehausan. Kebingungan disebabkan karena mereka akan menghadapi hisab. Yatakhafatuna bainahum illa bithum illa ashra. Yatakhafatun bimakna yatanajauna bainahum. Mereka ngobrol ya, sesama mereka. Mereka berbicara antara sama mereka. Illa bithum illa ashra. Tidaklah kami tinggal di dunia kecuali hanya ashran. Hanya 10 saja. Yang dimaksud 10 di sini adalah asyra ayyamin. Hanya selama 10 hari saja. Lalu kata Allah, nahnu a'lamu bima labithtum. Nahnu a'lamu bima yakulun. Idh yakulu amthaluhum tariqatan illa bithtum illa yauma. Kami lebih tahu terhadap apa yang mereka ucapkan. Idh yakulu amthaluhum, ketika ada di antara mereka, orang yang semisal mereka mengatakan tariqatan illa bithum illa yauman. Yang semisal dengan mereka jalurnya, di mana orang itu hanya mengatakan kami tinggal hanya sehari saja. Jadi kata Allah, ada yang semisal dengan ini dan mereka mengatakan kami hanya tinggal sehari. Artinya, begitu mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir, mereka betul-betul merasakan hidup di dunia hanya sesaat. Nah, yang sesaat ini orang kadang enggak kuat untuk sabar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah di hadapan para sahabatnya yauman pada satu hari. Falamma kanatis syamsu ala ru'usil jibal. Ketika matahari sudah berada di atas gunung. Wa dzalika indal ghurub, dan ketika itu sebentar lagi akan tenggelam. Jadi, beliau berkhutbah ya, wallahu alam, di mana tempatnya, tapi di jauh situ ada gunung dan gunung itu berada di arah kiblat, arah barat. Afwan, bukan arah kiblat ya. Gunung itu berada di arah barat. Saat matahari sudah berada di arah barat mendekati gunung tadi ya, karena mau tenggelam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Innahu lam yabqa minad dunya fima madha illa kama baqiya min yaumikum hadza fima madha minhu." Yang tersisa dari kehidupan dunia dibandingkan yang tersisa dari kehidupan dunia dibandingkan dengan yang sudah berlalu, Itu permisalannya sebagaimana sisa waktu antara matahari ini dengan waktu dia tenggelam dibandingkan dengan peredaran matahari dari sejak dia terbit. Artinya gambaran Nabi SAW bahwasanya masa kehidupan di bumi ini hanya tinggal dari mulai waktu sore sampai tenggelam. Sehingga satu kehidupan bumi ini seperti satu hari. Falyata'ammal al-aqil an-nasih li nafsihi hadzal hadits. Renungkanlah wahai orang yang memiliki akal sehat yang ingin memberikan kebaikan bagi dirinya, renungkan hadis ini. Waliya'lam ayyu syai'in hasala lahu min hadzal waqt. Sadari apa yang bisa dia dapatkan dari waktu yang sangat singkat ini. Alladzi qad baqiya min ad-dunya bi asriha. Yang itu adalah waktu tersisanya kehidupan di dunia. Waktu sisa kehidupan di dunia. Yang cuman hanya dari mulai menjelang terbenam sampai terbenam. Dari mulai asar sampai terbenam. Nabi SAW menggambarkan, sisa usia dunia ini adalah sebagaimana posisi matahari itu sampai dia tenggelam. Dari asar sampai maghrib. Sangat singkat. Liyuklam annahu fi gururin wa adhafi ahlamin. Hendaknya dia sadar saat ini dia dalam kondisi tertipu dan sedang tertutup dengan berbagai macam mimpi. Wa annahu qad ba'a sa'adatul abad wan na'im al-muqim bihaddin hasisin la yusawi syai'an. Terkadang dia menukar kebahagiaan yang abadi, kenikmatan yang abadi hanya dengan sesuatu yang sangat sepele, yang sama sekali tidak sepadan dengan itu. Dia lepaskan ketaatan kepada Allah, dia lepaskan imannya, hanya untuk membelani ya, apa, jatah dunia, kehidupan dunia, keuntungan dunia yang sangat sepele. Walau talaballahu ta'ala waddaral akhirah, la'atahu dhalikal hadza hani'an muwaffaran. Andaikan dia meminta kepada Allah dan mengharapkan negeri akhirat, tentu Allah akan memberikan dia jatah yang berlimpah, wafar yang banyak, wa akmala minhu, dan yang lebih sempurna darinya. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebagian athar, Ibnu Adam, wahai manusia, bi ad-dunya bil akhirah. Belilah akhirat dengan dunia. Tarbahuma jami'an. Maka engkau akan beruntung dunia dan akhirat. Wala tabi al-akhirah bid-dunya. Jangan membeli akhirat. Jangan membeli dunia dengan membayar akhirat. Jangan membeli dunia dengan mengorbankan akhirat. Takhsarhuma jami'an. Niscaya kamu akan rugi kedua-duanya. Wahai manusia, belilah akhirat dengan mengorbankan dunia. Kamu akan beruntung kedua-duanya. Dan jangan membeli dunia dengan mengorbankan akhirat. Kamu akan rugi di keduanya. Diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam Al-Hilyah. Dari perkataan Hasan Al-Basri. Sanadnya Hasan. Dan ini cukup ma'ruf ya di masyarakat kita. Siapa yang nandur pari, maka nanti dapat pari dan suket. Siapa yang nanam padi, maka dia dapat padi dan rumput. Tapi siapa yang nanam rumput, dia hanya akan dapat rumput, enggak dapat padi. Siapa yang perhatian terhadap akhirat, maka dunianya akan bahagia, sehingga dia bahagia dunia dan akhirat. Tapi siapa yang hanya mencari dunia, maka dia celaka dunia dan akhirat. Wa qala ba'du salaf, sebagian ulama salaf mengatakan, Ibnu Adam, wahai manusia, anta muhtajun ila nasibika minad dunya wa anta ila nasibika minal akhirati ahwaj. Wahai manusia, betul kamu itu butuh hidup di dunia, namun kehidupan akhirat lebih kamu butuhkan. Fa in bada'ta binasibika minad dunya adha'ta nasibaka minal akhirah. Dan kalau kamu fokus mulai untuk mengambil jatahmu di dunia, kamu akan rugi dengan jatahmu di akhirat. Wa kunta min nasibid dunya ala hadar. Dan posisimu dari jatah di dunia dalam bahaya. Karena mudah bagi Allah untuk mencabutnya. Wa in bata'da binasibika minal akhirah. Fusta binasibika minal dunya. Wa intadhamta intidhaman. Tapi kalau kamu mulai dengan fokus memperhatikan jatahmu di akhirat, maka kamu akan mendapatkan untung tambahan dengan mendapatkan jatah di dunia. Fantadhamtahu intidhaman. Sehingga kamu bisa merangkai dua-duanya. Bisa mendapatkan dua-duanya. Baik di dunia maupun di akhirat. Nasihat yang sering kita dengar, meskipun dalam prakteknya kita lebih berat terhadap dunia daripada akhirat. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu pernah menjelaskan dalam khutbahnya, yaqulu fi khutbati, dalam khutbahnya beliau mengatakan, ayuhan nas, wahai manusia, innakum lam tukhlaku abatha. Kalian itu tidak diciptakan untuk main-main. Kalian tidak diciptakan untuk hal yang sia-sia. Walam tutroku suda. Dan kalian tidak diciptakan kemudian dibiarkan begitu saja. Wa inna lakum ma'ada. Tapi ada tempat kembali untuk kalian. Allah kumpulkan kalian fihi, di tempat itu. Lil hukmi fikum, untuk mengadili kalian. Wal fasli bainakum, dan memutuskan sengketa di antara kalian. Dan orang perlu kita sadarkan semacam ini, bahwa hidup tidak sekali, akan ada kehidupan dua, akan ada kehidupan yang kedua yang isinya adalah hisab tanpa amal. Lalu beliau mengatakan, fakhaba wa syakiya. Abdun akhrajahu Allahu azza wa jalla min rahmatihi allati wasi'at kullasyai. Maka celakalah seorang hamba yang dia diusir oleh Allah dari rahmatnya, padahal rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Dan diusir dari surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Subhanallah. Kita bisa lihat ya. Surga seluas apa? Langit dan bumi. Baik, jasad kita dibandingkan bumi seberapa? Jasad kita dibandingkan bumi? Gak kelihatan. Setitik debu yang kita lihat pada saat ada matahari yang masuk ke lorong jendela yang ada di kamar kita. Lalu ada debu yang terbang. Itulah dzarrah. Dia masih kelihatan. Sehingga dalam satu ruang ini, debu ini menempati posisi satu titik yang dia bisa terbang kemana-mana. Dalam satu ruang ini. Artinya untuk bisa dimasuki debu, ruangan itu sangat longgar. Kita dibandingkan bumi saja mungkin seperti setitik debu ini. Artinya surga yang luasnya seluas langit dan bumi, untuk dimasuki setitik debu itu sangat longgar. Terus, kenapa ada titik debu yang dia terusir, gak bisa masuk surga, padahal demikian longgarnya surga. Nah, itu yang digambarkan oleh Hasan al-Basri. Betapa celakanya, kita yang seperti setitik debu, ternyata tidak bisa masuk ke dalam ruangan yang demikian luas, seluas langit dan bumi. Padahal kita baru membandingkan antara manusia dengan bumi, belum dengan langit. Maka betullah apa yang dikatakan oleh Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu anhu, fakhaba wa syaqiya 'abdun akhrajahu Allahu 'azza wa jalla min rahmatihi allati wasi'at kullasyai. Celakalah hamba yang dia Allah usir untuk mendapatkan rahmat dan surganya yang seluas langit dan bumi. Wa inna ma yakunul amanu ghadan liman khafa Allah ta'ala wattaqa. Rasa aman kelak akan didapatkan oleh orang yang takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Wa ba'a qalilan bikatsirin. Dia membeli pahala yang besar dengan mengorbankan dunia yang sedikit. Wa faniyan bibaqin. Dia membeli sesuatu yang abadi dengan mengorbankan sesuatu yang fana, yang pasti binasa. Wa syaqawatan bisa'adatin. Dia membeli kebahagiaan dengan kesulitan, dengan mengorbankan syaqawa, kesulitan. Dan hidup di dunia ini isinya banyak musibah. Dan seperti itulah yang terjadi di tengah umat manusia, ya. Mereka lebih memilih kehidupan dunia dibandingkan akhirat. Dan dunia digambarkan oleh Allah sebagai thamanun qalil. Dunia itu digambarkan oleh Allah, dunia adalah apa? Thamanun qalilun. Wala tashtaru bi ayatillahi thamanan qalila. Thamanun qalilun adalah dunia. Dunia seisinya itu sesuatu yang sangat murah. Thamanun qalil. Ada cerita tentang Thamanun Qalil. Salah satu guru saya, beliau punya teman orang Indonesia yang kuliah di Mesir. Guru saya ini lulusan Madinah, ilmu hadis. Beliau adalah Al-Ustadz, sudah doktor sekarang ya. Doktor Didik Haryanto Hafizahullah Ta'ala. Beliau bercerita tentang temannya yang lulusan Mesir. Jadi teman dia yang lulusan Mesir ini jadi liberal. Lalu dia menulis. Ya, menulis yang mengkritik Islam. Ya, mengkritik kaum muslimin. Intinya pokoknya yang jelek-jelekin Islam. Ya. Dan dulu jurnal yang lebih menguasai kampus itu jurnalnya orang liberal. Ya. Baik. Kemudian ketemulah temannya ini dengan Ustaz Didik. Terus ditanya, kamu itu ngapain? Kok buat tulisan kayak gitu, jelek-jelekin Islam? Jangan menjual dunia yang murah dengan akhirat. Jangan apa membeli dunia yang murah dengan mengorbankan akhirat. Wala tashtaru bi ayatillahi thamanan qalila. Jangan kau jual ayat-ayat Allah untuk bisa mendapatkan thamanun qalil, harga yang sedikit. Lalu temannya ini balas, salah ya. Yang dilarang oleh Allah, wala tashtaru bi ayatillahi thamanan qalila. Jangan kau menjual ayat-ayat Allah untuk bisa mendapatkan thamanun qalil. Mengorbankan ayat-ayat Allah untuk bisa mendapatkan thamanun qalil. Nah, yang saya lakukan itu thamanun katsir. Apa thamanun katsir? Saya itu dapat dolar. Kalau rupiah sama nun qalil, kalau dolar sama nun kathir. Lawan dari qalil apa? Kathir. Mahal. Satu tulisan itu dolar itu. Sekian, enggak tahu ya. Beliau tidak menyebut angka. Sekian dolar. Dan tulisan itu makin viral, makin gede dolarnya. Makin viral, makin gede. Ustadz Harton Ahmad Jais itu salah satu di antara yang suka bantai tulisan-tulisan orang liberal. Itu pernah dihubungi sama orang liberal ya. Pak Hartono, saya sudah menulis satu artikel di koran, terbit di koran. Ya. Dulu gak ada internet seperti sekarang ya. Sudah terbit di koran. Tolong Pak Hartono bantah. Tolong dibantah. Jadi kenapa kok dia minta dibantah? Karena makin viral, makin apa? Gede dolarnya. Makin mahal. Semakin, atau bahasanya, makin bisa bikin kisruh di masyarakat, itu makin mahal nilai bayarannya. Dan mereka sebut, ada thamanun katsir, ini adalah harga yang mahal. Bukan harga yang murah, karena dibayar pakai dolar. Padahal makna thamanun qalil adalah dunia seisinya. Baik. Maka jamaah dimuliakan Allah, surga yang seluas langit dan bumi, lalu kita terusir darinya. Waliyadzubillah, menunjukkan seorang hamba itu adalah hamba yang sangat merugi. Ala tarawna annakum fi aslabil halikin, wasayakhlifukum ba'dakum albaqun. Tidakkah kalian lihat bahasanya sebentar lagi kalian akan bersama orang-orang yang sudah mati, al-halikin. Wasayakhlifukum, dan kalian akan diganti setelah ini, bal al-baqun, orang yang masih bertahan, yang masih hidup. Ala taruna annakum fi kulli yawmin tushayyi'una ghadiyan ilallahi wa ra'iha. Tidakkah kalian ingat, tiap hari kalian itu sedang mengantarkan orang yang menuju Allah, waraiha, ghadian, itu berangkat di waktu pagi. Waraihan, berangkat di waktu sore. Tidakkah kalian sadar? Kalau tiap hari kalian nganterin orang, tiap pagi dan sore, maksudnya adalah nganter jenazah. Yang dia berangkat kepada menuju Allah pagi hari, berangkat menuju Allah sore hari. Qad qada nahbau, dan dia sudah menunaikan haknya, dia sudah menunaikan kepentingannya. Wanqata amaluhu, harapannya sudah terputus. Fatada'unahu fi batni sad'in minal ardi ghayra musawwadin wala mumahhad. Lalu kalian letakkan dia di perut bumi. Enggak dikasih bantal, juga di situ enggak ada kasur, wala mumahhad. Mayit diletakkan. Kalaupun dikasih penyangga, apa namanya? Gelu. Ya. Ugel-ugel telu. Sehingga dia dikasih seperti tanah yang dibuat bulat, ditaruh di kepala. Biar enggak nengklek. Qad khala al-aslab wa faraqal ahbab wa wajahal hisab. Semua barang yang ada pada dirinya telah dilepas. Salab, aslab, dari kata salabun, salabun itu barang yang melekat pada diri seorang hamba, namanya salab, pada diri seorang manusia. Ya. Kalau kita pakai cincin, kemudian arloj, jam tangan, wanita pakai anting, kalung, pakaian, dan apapun yang melekat di badan, ini namanya salab. Kalau orang berperang, lalu dia berhasil menangkap musuh, menangkap tawanan, maka salap tawanan itu jadi hak milik yang berhasil menangkap. Ya. Namanya salap. Dia membawa sabuk, dia membawa baju, dia membawa peci, topi, semuanya bisa dirampas. Namanya salap. Dan orang yang mati, tentu saja salapnya dilucuti, bajunya dilepas, cincinnya dilepas. Gak ada kan orang mati dikubur bareng cincinnya. Kecuali kalau dia pesan, tolong aki ini jangan dilepas ya. Nanti dimasukin bareng saya ketika di kuburan. Enggak, dilepas semua. Kalung dilepas, apalagi yang emas. Wa faraqal ahbab, lalu dia berpisah dengan orang yang mencintainya, keluarganya. Wa wajahal hisab, dan selanjutnya dia akan menghadapi hisab. Diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah. Dari perkataan siapa tadi? Umar Ibn Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Wal maqsud anna Allah azza wa jalla qad amadda al-'abda fi hadhihi al-muddah al-yasira bil junud. Intinya di sini Allah telah memberikan pertolongan kepada hamba di rentang waktu yang singkat ini dengan sejumlah pasukan, wal udad, dan perlengkapan perang, wal imdad, dan bala bantuan. Wa bayyana lahu bimadza yukhrizu nafsahu min adui, dan Allah jelaskan bagaimana cara untuk membentengi diri dari musuh. Wa bima yastafikku nafsahu idza asarahu, dan Allah jelaskan bagaimana cara untuk bisa melepaskan dirinya apabila dia ditawan musuh. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad radhiyallahu anhu dan At-Tirmidzi dari hadis Al-Harith, dari hadis Al-Harith Al-Ash'ari. Sahabat Harith Al-Ash'ari meriwayatkan dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Yahya bin Zakaria. Mari kita baca hadis ini dengan seksama. Allah pernah perintahkan kepada Nabi Yahya bin Zakaria alaihi wassalatu wassalam bi khamsi kalimatin, isinya lima perintah. Ay ya'mala biha, agar dilaksanakan oleh Yahya. Wa ya'mura bani Israel ay ya'malu biha, dan agar beliau perintahkan kepada bani Israel untuk melakukannya, untuk melaksanakannya. Namun apa yang terjadi? Wa annahu kada ayyubti'a biha, ternyata Nabi Yahya menundanya, tidak segera melakukannya. Faqala lahu Isa alaihissalam, maka Nabi Isa mengingatkan. Dan Yahya dengan Isa lebih senior mana? Lebih senior? Senior dari sisi mana? Nabi Isa ulul azmi, beliau lebih mulia. Nabi Isa adalah ulul azmi, lebih mulia. Tapi wallahu alam, dari sisi usia, apakah Yahya dengan Isa itu lebih tua Yahya ataukah Isa? Yang jelas, saat Yahya diutus, Nabi Isa juga diutus. Sehingga dalam satu kaum itu ada dua nabi. Masya Allah. Di tengah umat Islam, ada di tengah orang musyrikin Quraisy yang waktu itu masih kafir zaman jahiliyah, diutus seorang nabi. Dan itu bisa memimpin perubahan besar. Bagaimana lagi kalau ada dua nabi? Pengaruh nabi luar biasa. Sehingga beliau dan Isa diutus bersama. Sama-sama jadi nabi. Nah, kemudian Isa mengingatkan kepada Yahya, Inna Allah Ta'ala amaraka bi khamsi kalimatin lita'mala biha. Allah perintahkan anda lima perintah agar anda kerjakan. Dan Allah, dan kamu diperintahkan untuk menyuruh Bani Israel agar mengerjakannya. Tapi karena belum dilakukan, lalu Isa menawarkan, fa imma an ta'murahum wa imma an amurahum. Kamu yang perintahkan Bani Israel ataukah aku yang perintahkan? Kamu yang perintahkan atau aku yang perintahkan? Faqala Yahya, lalu Yahya mengatakan, akhsha in sabaqtani biha ayyukhsafa bi aw adzab. Saya takut kalau keduluan kamu, kalau keduluan anda wahai Isa, nanti aku akan ditenggelamkan atau aku akan diazab. Kata Yahya. Kemudian fajama'a Yahya, lalu Nabi Yahya alaihissalam mengumpulkan manusia di Baitul Maqdis. Famtala al-masjid, masjid pun penuh dengan jamaah. Wa qa'adu 'ala syuraf, dan mereka duduk ya di atas-atas. Jadi karena kadang ada bebatuan ya, dan mereka duduk di bebatuan-bebatuan itu. Syuraf dari kata syaraf yang artinya tinggi. Faqala, lalu beliau bersabda, Inna Allah tabaraka wa ta'ala amarani bi khamsi kalimatin. Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkanku untuk melakukan lima hal. An a'malahunna, agar aku kerjakan. Dan agar aku perintahkan kalian untuk melakukannya. Lalu dijelaskan oleh Yahya. Awwaluhunna, yang pertama. An ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah. Allah perintahkan agar kita beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Lalu dijelaskan, fa inna mathala man asyraka billah, perumpamaan orang yang menyekutukan Allah itu, kamathali rajulin ishtara abdan min khalisi malihi bidhahabin awwarik. Perumpamaan orang yang menyekutukan Allah itu seperti si A membeli seorang budak dengan menggunakan uang emas atau perak milik pribadinya. Si A membeli seorang budak dengan menggunakan uang emas atau perak milik pribadinya. Faqala lahu, lalu si A memerintahkan kepada budak, hadhihi dari, wa hadza amali fa'mal wa addi ilayya. Setelah dia beli budak, si A memberitahu kepada budaknya, ini rumahku dan ini ada beberapa tugas yang harus kau kerjakan. Fa'mal wa addi ilayya. Kerjakan tugas ini dan tunaikan tugas ini. Tapi apa yang terjadi? Fakana ya'malu wa yu'addi ila ghairi sayyidihi. Namun ternyata sang budak ini malah bekerja untuk orang lain. Budak ini malah bekerja untuk orang lain. Kira-kira gimana? Jengkel kita. Anda merekrut karyawan. Kita jangan bicara budak ya, sekarang karyawan. Anda merekrut karyawan. Kamu silakan bekerja di sini. Ini fasilitasnya, ini laptop, ini HP, sebagai fasilitas kerja. Ya. Kamu silakan kerja di sini. Kamu saya bayar per bulan sekian. Dibayar. Ternyata apa yang terjadi? Karyawan ini bekerja, tapi dia bekerja untuk perusahaan yang lain. Maka Nabi Yahya bertanya, Fa ayyukum yardha ayyakuna 'abduhu kadzalik? Ada enggak di antara kalian yang ridho kalau diperlakukan seperti itu? Ya, tentu tidak akan ada yang ridho. Maka seperti itu pula. Allah yang menciptakan kita, yang ngasih rizki kita, yang ngasih kecukupan terhadap kehidupan kita, lalu ada manusia yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah tidak akan ridho terhadapnya. Wa inna allaha amarakum bis-salah. Allah perintahkan kalian untuk melaksanakan salat. Fa'idha sallaitum fala taltafitu. Kalau kalian sedang salat, jangan tolah-toleh. Fokus ke depan. Baik tolah-toleh pandangan matanya, maupun tolah-toleh pikirannya. Salat tolah-toleh pikirannya bisa enggak, Pak? Masya Allah. Allahu Akbar. Jasadnya di masjid, tapi pikirannya di dapur. Itu mau, wis tak pateni durung ya kompor, wis tak pateni durung ya. Mikir kompor durung dipateni. Ketika turun hujan kepikiran, waduh jemuranku telus kabeh. Helm, helm masih berada di luar, ya Pak. Sehingga saat dia sholat, pikirannya itu nembus masjid. Ke tempat parkir, ke dapur. Nabi Yahya mengingatkan. Allah perintahkan kalian untuk sholat. Apabila kalian sholat, jangan tolah-toleh. Fa inna allaha yansibu wajhahu liwajhi abdihi fi salatihi. Allah sedang menghadapkan wajahnya kepada wajah hambanya ketika sholat. Malam yaltafit, selama dia enggak tolah-toleh. Wa amarakum bisyam, Allah perintahkan kalian untuk puasa. Dan perumpamaan orang yang puasa. Fa inna mathala dhalika, perumpamaannya adalah kama thali rajulin fi isabatin, seperti orang yang dalam satu kampung. Ma'ahu surratun fiha misk. Dia membawa surrah, wadah gitu ya. Yang di dalam wadah itu ada minyak misik. Semua orang merasa heran. Wa kulluhum ya'jibu. Semua orang terasa heran. Heran dengan baunya. Semua orang senang dengan baunya. Orang yang puasa itu seperti ada orang yang berada di sebuah kampung. Semua orang senang dengan baunya. Dan orang ini bawa, apa tadi? Wadah yang berisi minyak wangi. Semua orang senang dengan baunya. Lalu kata Yahya, wa inna rihas sa'im athyabu indallah min rihil misk. Bau mulutnya orang yang puasa lebih wangi di sisi Allah daripada bau minyak wangi yang disenangi oleh banyak orang satu kampung. Wa amarakum bisadaqah. Dan Allah perintahkan kalian untuk sedekah. Fa inna mathala dzalika, perumpamaannya seperti orang yang asarrahul adu, ditawan oleh musuh. Wa authaku yadahu ila unuki. Kemudian tangannya diikat di tengkuknya. Wa qaddamuhu liyadribu unuqa. Lalu musuhnya ini mendekat kepada orang tadi untuk dipenggal lehernya. Faqala. Lalu yang mau dipenggal ini mengatakan, ana aftadi minkum bil qalil wal katsir. Seberapapun saya tebus, seberapapun akan saya bayar sebagai tebusan. Fafada nafsahu minhum. Lalu dia bayar tebusan untuk membebaskan dirinya. Dia bayar tebusan untuk apa? Membebaskan dirinya. Jadi sedekah itu seperti itu. Kita di posisi menjadi tawanan iblis, ya, dalam kondisi genting, lalu kita tebus dengan sedekah agar kita bisa bebas. Wa amarakum an tadhkurullah, dan Allah perintahkan kalian agar kalian mengingat Allah. Wa inna mathala dzalika, perumpamaannya kama tsali rajulin, seperti orang yang kharajal adu fi ithrihi sira'an, seperti orang yang dikejar oleh musuh sira'an dengan cepat. Hatta idza ata ala hisni hasinin, sampai ketika dia berhasil untuk masuk ke tembok benteng, fa ahraza nafsahu minhum, dia pun melindungi dirinya dari serangan musuh. Kadzalikal abdu la yukhrizu nafsahu minasyaitan illa bidzikrillah. Demikianlah seorang hamba, dia tidak bisa menjaga dirinya, melindungi dirinya dari serangan setan kecuali dengan zikrullah. Jadi, ada orang yang sedang berjalan, tiba-tiba datang musuh menyerang. Lalu dia melari. Dia berlari sampai akhirnya dia berhasil masuk ke dalam benteng yang melindungi dirinya, kemudian benteng itu ditutup. Nah, musuh datang dari luar. Baik, benteng inilah zikrullah. Kita sedang diincar oleh setan dan sewaktu-waktu bisa diserang oleh setan. Saat kita melakukan zikrullah, maka itu menjadi benteng yang melindungi kita dari serangan setan. Masya Allah. Ini perintah siapa? Allah Ta'ala kepada Nabi Yahya alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala alam. Tayyip. Mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan sebagai mukaddimah. Semoga bermanfaat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum Ustaz atas syarah yang telah diberikan. Saya izin membacakan pertanyaan yang sudah masuk. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ana bertanya di luar tema. Bagaimana hukumnya orang yang memposting video jualan yang memiliki musik? Ketika diingatkan, dia mengatakan ana berlepas diri darinya, padahal dia memposting video tersebut. Mohon jawabannya, Ustaz. Jazakumullah khairan. Saat dia bilang bahwasanya dia telah berlepas diri darinya, berarti dia mengingkari kalau dia pelakunya. Itu kemungkinan yang pertama. Atau kemungkinan yang kedua adalah, pada waktu dia mengatakan saya berlepas diri darinya, berarti dia bertobat dari perbuatannya. Nah, kalau yang pertama, dia mengingkari perbuatannya. Saya berlepas diri darinya, artinya berarti saya bukan pelaku ini. Nah, terus siapa? Dan kita tidak perlu mengejar jauh ya. Berarti dia tidak mengakui perbuatannya. Dia tidak mengakui perbuatan mengupload video itu, memposting video itu. Atau yang kedua, dia bertobat darinya. Nah, kalau seperti ini berarti kita minta respon baiknya. Kalau begitu, silahkan di take down video itu agar tidak tampil. Itu yang dua pendekatan itu yang bisa kita berikan untuk kasus yang tadi disampaikan. Wallahu a'lam. Yang kedua, bolehkah seorang nenek atau kakek membayarkan akikah untuk cucunya? Jazakallahu khairan. Diperbolehkan sebagaimana Nabi SAW mengakikoi Hasan dan Husain. Sehingga akikoi itu tidak harus dari orang tua, bisa juga dari keluarga yang lain. Namun sebelumnya memberitahu orang tuanya. Karena pada asalnya akikoi ini adalah tanggung jawab orang tuanya. Wallahu a'lam. Yang berikutnya, ketika seseorang mempunyai hutang, apakah betul pernyataan lebih baik mencukupi diri sendiri terlebih dahulu, jadi tidak mau bersedekah karena ada alasan masih punya hutang yang harus dilunasi, misalnya hutang rumah, Ustaz. Jazakallah khairan. Utang itu ada dua ya, dilihat dari dilihat dari kapan dia harus segera membayar. Yang pertama adalah utang lunak, dalam arti dia bisa bayar kapanpun. Yang kedua adalah utang yang waktunya sudah jatuh tempo. Baik. Intinya di sini adalah mempertimbangkan hak orang lain yang ada pada diri kita. Mempertimbangkan hak orang lain yang ada pada diri kita. Kalau orang yang memiliki uang itu mendesak untuk mendapatkan uang itu, maka kita tidak boleh menahannya. Dan disinilah berlaku kaidah yang disampaikan oleh Imam Bukhari. Ada orang yang bersedekah, tapi dia membawa harta orang lain yang seharusnya dia tunaikan. Maka bisa jadi sedekahnya ini justru bernilai dosa. Sehingga harus dia tunaikan dulu kewajibannya sebelum dia bersedekah. Karena sedekah sifatnya sunnah, sedangkan bayar utang hukumnya wajib. Yang kedua, utangnya utang lunak. Dalam arti dibayar kapanpun, diterima, tidak mendesak untuk segera dibayarkan. Nah, di posisi ini berarti sedekah tidak mengganggu utangnya. Karena orang yang memiliki juga tidak begitu membutuhkan dana itu segera. Sehingga Anda kalaupun menahannya sesaat, sampai Anda punya kemampuan untuk kemudian nanti dikembalikan, silakan. Artinya, saat Anda punya dana lalu dipakai sedekah, tidak mengganggu aktivitas utang piutang tadi. Sehingga silakan disedekahkan sebagian, tanpa kemudian menyepelekan utangnya. Sehingga tetap dia cicil, misalnya. Tapi sedekah juga tetap jalan. Jadi lebih baik dirinci seperti ini, yang lebih tepat dirinci seperti ini. Kita rinci berdasarkan apa? Kondisi pemilik utang. Kalau pemilik utang mendesak untuk mendapatkan uang, jangan ditahan, segera kembalikan. Sehingga Anda tunda sedekah, Anda tunda umroh, Anda tunda kurban dalam rangka untuk menutupi utang. Tapi kalau utangnya longgar dan pemilik tidak mendesak untuk mendapatkan uang segera, sedekah tidak ganggu utang. Sehingga silakan sedekah. Wallahu a'lam. Dan berikutnya, apakah boleh melakukan ijab kabul dua kali, Ustaz? Pertama, ketika menikah secara agama, dan kedua, ijab kabul ketika menikah secara negara atau catatan sipil. Nah, ini salah satu kalau boleh saya katakan cacat hukum, gitu ya. Karena begini, fungsi KUA itu kan sebenarnya tugas utamanya adalah mencatat ya. Fungsinya adalah fungsi pencatatan. Sehingga KUA itu bukan wali dan bukan pihak yang paling berhak menentukan keabsahan akad. Itu yang saya pahami. Meskipun sah-sah saja ketika KUA itu dijadikan sebagai saksi. Sah KUA dijadikan sebagai saksi. Nah, di tempat kita kadang wewenang KUA itu melebihi dari wewenang aslinya. Melebihi dari wewenang aslinya dalam arti begini. Ada orang yang sudah nikah dengan sah. Wali terpenuhi, ya, saksi, kemudian bahkan mahar dibayar tunai, dan seterusnya. Semuanya sah. Lalu dilaporkan ke KUA, kami sudah nikah. Ini bukti-buktinya. Kan ada bukti ya. Tercatat misalnya ada tanda tangan saksi, kemudian tanda tangan wali, pengantin, dan seterusnya. Nah, kadang tidak diterima. Kenapa? KUA tidak dihadirkan sebagai saksi ketika proses itu. Lah terus, nikahmu batal. Oh, ini bukan wewenang KUA untuk menilai nikah ini batal. Karena pada asalnya, posisi KUA adanya di bagian pencatatan. Ya, sama seperti kita mendaftar untuk mendapatkan KK, ya, kartu keluarga, atau akta kelahiran anak. Itu kan cukup pakai lampiran saja. Ya. Saya ke pencatatan sipil, lalu mau mendaftarkan akta anak, cukup lampiran. Lampiran dari bidan, bukti kelahiran, atau dari dokter, bukti bahasanya lahir di sini sudah apa namanya surat tanda lahir ya. Kemudian nanti ada saksi, saksi bahwa fotokopi KTP sudah dilampirkan di situ, plus KK lama. Nah, nanti dimasukkan, dipelajari, valid, diproses. Ketika valid diproses. Jadi lebih mudah, tidak harus waktu lahiran gimana, fotonya mana, video waktu lahir keluarnya gimana, untuk memastikan ini anakmu. Kan tidak perlu seperti itu. Masuk kau yang ngono ya. Jadi di catatan sipil untuk administrasi seperti ini lebih ringan. Tapi untuk pernikahan tidak semudah itu. Jadi KUA meminta kalau bisa nikah itu di hadapan KUA. Nah, memang di situ ada sisi baiknya ya. Sisi baiknya adalah dalam rangka untuk menutup celah terjadinya pernikahan palsu. Memang ada demikian. Cuman kalau itu jadi standar untuk semua orang, ya bisa jadi sampai pada tingkatan suudzon kepada orang lain. Karena hukum asalnya, nikah itu, nikah yang sah, akad yang sah, tidak perlu diulang. Pengulangan itu tergolong sebagai al-abath, tindakan main-main terhadap akad. Dan pada asalnya tidak diperbolehkan. Ada pertanyaan ya yang pernah diajukan di konsultasi syariah. Ada orang yang bertanya tentang hukum mengulang akad nikah agar bisa punya anak. Mengulang akad nikah agar punya anak. Coba saya carikan. Ini artikel lama kalian. Dan saya sampaikan ya, mengulang akad nikah agar punya anak tidak boleh pada asalnya. Karena jadinya diiringi dengan mitos. Mitosnya begini, kalau kamu nanti mengulang akad nikah, jadi dia lama tidak punya anak, kalau kamu nanti mengulang akad nikah, maka kamu akan bisa mendapatkan anak. Itu kan mitos. Nikahnya sah, maka tidak perlu diulang. Dan ada juga artikel tentang itu ya. Ada juga artikel tentang apakah nikah KUA harus diulang. Jadi pada asalnya tidak perlu diulang, tapi terpaksanya jika memang KUA tidak mau kecuali harus diulang, ya gimana lagi? Nanti Anda tidak bisa mendapatkan surat nikah kecuali harus mengulang. Wallahu'alam. Pertanyaan terakhir Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkahi Ustaz Tim dan seluruh jamaah yang ikut kajian ini. Saya mempunyai hutang KPR riba. Setelah belajar dan merenung, saya ingin menjual rumah kami dan melunasi hutang kami dan orang tua. Masalahnya dalam pembangunan rumah itu, sebagian besar dananya dari papa saya. Kami hanya menyetor bulanan. Sehingga sebagai bentuk penghargaan kami ke beliau, saya mohon izin beliau dulu. Papa saya tidak mengizinkan dengan alasan Allah Maha Pengampun. Cukup ini terakhir kita terlibat riba. Sementara saya pernah mendengar bahwa jika ingin bertobat dari riba, maka harus berhenti, dalam artian dilunasi semaksimal mungkin. Apa yang semestinya kami lakukan Ustadz? Sebenarnya permasalahan utamanya adalah kami kurang enak sama papa. Kalau harus tinggal di kontrakan tidak masalah. Jazakumullahu khairan. Masya Allah. Baik. Melengkapi jawaban tadi ya, tentang mengulang akad nikah dulu. Ini ada fatwa lajnah daimah tentang nikah yang sah terus diulang. Dan beliau sebut sebagai tindakan main-main terhadap hukum Allah. Nah ini yang sebenarnya berbahaya di sini. Lajnah daimah mengatakan, innal aqdas sabiq madama annahu mustawfin li syurutin nikah. Apabila akad nikah dulu telah dilakukan memenuhi persyaratan. Wa arkaniha, juga memenuhi rukun-rukunnya. Wa intifai mawani'iha, tidak ada penghalang keabsahannya. Fa huwa aqdun sahih, maka itu adalah akad yang sah. Wa la yambaghi tala'ubu bi ahkamillah, dan tidak selayaknya orang itu mempermainkan hukum Allah. Karena masalah at-tashaffi li mujaratil hazazat wat-tashahun karena perasaan bosan atau permusuhan atau dendam atau yang lainnya. Jadi yang kami khawatirkan di bagian ini ya, ketika sudah nikah dengan sah lalu mengulang. Makanya sebaiknya ketika nikah datangkan saja KUA, ya. Sekali saja, jangan diulang-ulang. Tayyib. Selanjutnya tentang masalah taubat dari riba. Jadi bukan syarat taubat riba itu harus menjual aset yang dibeli dengan transaksi riba, bukan syarat. Sehingga kalau ada pemahaman rumah hasil KPR itu rumah haram, ya kalau disebut sebagai rumah haram, waduh bahaya itu. Nggak boleh ditinggalin, nggak boleh dikontrakkan, juga nggak boleh dijual. Terus gimana? Ya diwakafkan, dilepas. Masya Allah, punya rumah satu masih ngutang kok tiba-tiba sedekah rumah. Nggak mungkin dia kuat. Nah terus diapain Pak? Jadi sebenarnya dari proses KPR itu, dari proses KPR, status rumah itu 100% milik konsumen, milik nasabah. Karena sebenarnya dia itu berakad dengan developer. Akad jual beli. Cuman karena dia nggak punya duit, ngutang bank. Dipakai untuk membayari developer. Sudah? Selanjutnya, akadnya selesai dan dia memiliki rumah itu. Maka rumah ini milik siapa? Milik nasabah 100%. Baik, bank tidak memilikinya. Karena nasabah hanya utang duit dari bank. Nah yang bermasalah di akad utangnya yang mengandung riba itu. Karena saat dia utang, dia harus membayar kelebihannya. Selanjutnya, penyelesaian di utangnya. Penyelesaian ada di utang. Ketika dia menyelesaikan utang, apakah harus seketika? Memang semakin cepat makin baik. Tapi begini jamaah ya, begini ya. Sebenarnya yang posisi masalahnya di mana sih? Saat dia bayar cicilan plus bunga itu yang bermasalah. Nah, kalau dia pertahankan sesuai jadwal, sesuai apa? Yang diinginkan oleh bank, sesuai dengan waktu ya, schedule yang diberikan oleh bank. Per bulan sekian, sekian, sekian. Nanti kan dia bayar bunga itu tiap bulan. Nah itu dia dosa tiap bulan jadi. Kena laknat tiap bulan. Karena Nabi SAW melaknat orang yang memberi makan riba. Tiap bulan dia kena laknat. Nah terus gimana? Nah itu diringkes jadi satu. Begitu dia bayar, tentu saja plus bunga tetap kena laknat dengan bunga yang dia bayarkan. Cuman tidak berulang-ulang. Sehingga sifatnya meminimalisir potensi terjadinya riba yang berulang di posisi itu. Nah, kalau Anda bisa melunasi lebih cepat dengan menggunakan aset yang lain yang tidak produktif, atau dengan mendapatkan pinjaman lunak dari orang lain tanpa harus menjual rumah ini, karena nanti bisa menjadi sumber sengketa antara Anda dengan orang tua, insya Allah itu yang lebih kami sarankan, agar tidak menimbulkan masalah yang lebih besar. Wallahu a'lam, wassalallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.